Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sundawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Kita sampai pada poin Al-Abna wal-Libas, anak dan pakaian. Maka sepatutnya orang tua yahtamu perhatian dengan pakaian anaknya, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Hendaklah dia perhatikan, dia pertimbangkan umur, kemudian badannya, kemudian mada al-iftitam bihim, dan seberapa jauh ketergodaan bim dengan sebab anak-anaknya. Maka sepatutnya alla yakuna tsaub, hendaknya pakaian yang dipakai bukanlah pakaian khas orang-orang kafir atau pakaian khas orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal agama, orang-orang jalanan. Janganlah pakai pakaian khas yang bilubsihi, yang bilubsihi dengan memakainya. Kemudian wayang beri dan sepatutnya tidaklah nampak aurat wajasituha, dan janganlah menonjolkan aurat dengan cara yang membangkitkan kejahatan dan kerusakan. Kemudian perlu diketahui di antara ulama ada yang memakruhkan anak-anak memakai pakaian sutra meskipun anak tersebut belum balig. Karena keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sutra, idzal, karena Nabi mengatakan fi dzahab wal harir, tentang emas dan sutra, dua hal ini haram atas dzukuri ummati. Mahalu sahidnya dzukur, jenis kelamin laki-laki dari umatku. Lain halnya, maka yang dipilih adalah kata-kata dzukur, tidak digunakan kata-kata rijal. Kalau rijal, itu laki-laki dewasa. Sedangkan dzukur ya, jenis kelamin laki-laki, baik dewasa, balig, ataupun anak-anak. Semuanya disebut dzakarun. Ini mencakup anak-anak. Hilun diinatihim, dan halal untuk ya, perempuannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegangi sutra lalu diletakkan di tangan kanannya, memegangi emas diletakkan di tangan kiri, kemudian Nabi mengatakan dua benda ini haram untuk zukur, untuk yang jenis kelamin laki-laki dari umatku. Dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan hilun li'inatihim, halal untuk perempuannya. Kemudian makruhnya anak laki-laki memakai emas. Hal itu liwarid, karena terdapat an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan memakai emas. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari tiga hal. Salah satunya melarang kami untuk memakai emas. Kenapa aku katakan makruh tidak haram? Karena anak kecil belum mukallaf. Wa inna ma ra'aitu al-man'a, namun aku berpendapat itu terlarang. Ini anak-anak terlarang pakai emas. Haitsu yashubba, karena khawatir dia tumbuh besar, hatta supaya yashubba, tumbuh besar dalam keadaan tidak suka dengan emas, sehingga mudah baginya menjaga diri dari memakai emas setelah dia baligh. Imam Malik rahimallahu taala di Muwatta mengatakan, aku tidak suka, aku makruhkan anak-anak memakai sedikit pun emas. karena telah sampai kepada aku bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bercincin emas. Maka aku akrahuhu, aku larang untuk laki-laki baik yang dewasa ataupun yang anak-anak. Maka di antara yang tegas, di antara ulama yang menegaskan terlarangnya sutra untuk anak-anak adalah Imam Malik. Kemudian, sejak kapankah anak perempuan diperintahkan untuk memakai hijab? Kaidah syariat mengharuskan bahasanya perintah kepada anak gadis dan anak perempuan untuk memakai hijab yakunu idza balaghatil mahidha, jika dia telah sampai pada kondisi mengalami haid. Demikian juga perintah-perintah syariat yang lain, larangan syariat yang lain, demikian juga berbagai macam beban syariat. Akan tapi bertahap bersama anak perempuan, bertahap sebelum dia balik, itu akan memudahkan bagi si anak untuk melaksanakan takalif beban-beban syariat. Yuhawin akan membuat mudah dan ringan bagi si anak untuk melakukan taat manakala dia telah sampai kondisi haid. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang tua melatih anak perempuannya alat tahajud untuk berhijab dan jaga jarak dengan laki-laki sebelum balik, sebelum mengalami haid. Ini jika kondisinya adalah kondisi normal. Amma idza kanat al-fatatu, jika anak perempuan itu sebelum balik, sebelum mengalami haid, itu sudah tustaha, sudah diinginkan oleh banyak laki-laki karena cantiknya, karena bagusnya, karena cantiknya dan karena mudanya, maka godaan di balik keberadaan si anak perempuan yang cantik ini qaimatun ada, maka hendaknya anak ini sudah di tuhjab, sudah dipakaikan hijab sebelum balik dalam rangka mencegah kemungkaran dan menjauhkannya dari kejelekan dan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dengan dalil firman Allah Ta'ala Allahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Maka segala yang merupakan kerusakan perlu diantisipasi dan dihindari. Ya, maka khusus untuk anak-anak perempuan tertentu yang itu sudah menarik bagi laki-laki dewasa, ya, meskipun dia belum balik namun sudah terlihat cantik dan menarik, ya, maka anak perempuan semacam ini semestinya diperlakukan sebagaimana perlakuan untuk perempuan dewasa, menimbang karena Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian anak-anak dan ilmu duniawi. Kadzalika, demikian pula hendaklah anak-anak mengambil bagian dan bagian dari apa yang manfaat bagi mereka berupa pengetahuan, berupa perkara dunia dan ilmu-ilmu dunia. Demikian juga perkara-perkara yang dengannya Allah menguatkan kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Catatan kaki, kalimat ini dikeluarkan oleh Muslim dari Aisyah dan Anas radhiallahu anhuma. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melewati sekelompok orang yang sedang melakukan penyerbukan, yaitu penyerbukan kurma. Lantas Nabi komentar, seandainya kalian tidak perlu susah payah melakukannya, niscaya tetap baik-baik saja. Akhirnya mereka pun tidak melakukan penyerbukan, karena kurma itu ada kurma jantan dan kurma betina. Fakhoja, maka keluarlah hasilnya saison, catatan kaki. Sayus artinya al-busar ar-radi', ay atamar aradi, kurma yang jelek, enggak bagus. Akhirnya Nabi kembali lewat dengan melewati mereka lantas mengatakan, kenapa pohon-pohon kurma kalian? Para sahabat Ansar mengatakan, kulta kada wa kada, kemarin Anda mengatakan demikian dan demikian wahai Nabi. Dari situ kemudian Nabi, inilah sababul urud, ucapan Nabi, antum a'lamu ibu umurid dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian, bagaimanakah supaya korma itu panennya banyak, bagaimanakah supaya padi itu panennya berlimpah, bagaimanakah kambing itu supaya anaknya banyak, dalam tanda kutip panennya berlimpah, dan seterusnya. Dan catatan penting untuk hadis ini yang Nabi katakan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan Nabi tidak mengatakan kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Bedakan dua hal ini. Dari hadis ini, sebagian orang berdalil untuk tidak punya perhatian tentang masalah melihara jenggot, atau kemudian hal-hal yang lain yang bersifat lahiriah, dan berkenaan dengan misalnya pakaian. Alasannya antum a'lamu bi dunyakum. Ini dipahami bahasanya antum a'lamu bi umri dunyakum itu antum a'lamu bi ahkam umri dunyakum. Padahal tidak. Berdasarkan sababul wurud, sebab datangnya hadis ini, dengan teksnya, tek hadis, maka hadis ini cuma menunjukkan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masalah celana, gimanakah jahit yang bagus, ya, gimana bahan yang bagus dan kualitas, nah itu. Adapun celana tadi, apakah ketika dipakai oleh laki-laki boleh di bawah mata kaki ataukah tidak, ini tidak bisa didalili pakai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Gimana dan perawatan rambut yang baik, gimana supaya rambut itu bersih, wangi. Maka kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun ini bukan berarti seorang itu boleh nyambung rambut, boleh kemudian rambut laki-laki seperti rambut perempuan atau sebaliknya. Ini tidak bisa disimpulkan dari antum a'lamu bi umri dunyakum. Kalau masalah rambut antum a'lamu bi umri dunyakum, masalah sampo apa yang paling berkualitas, ya. Gimana apa cukup pakai sampo setahun sekali namun wangi selama setahun, nah itu enggak, itu masuk dalam hadis, bagaimana efektif dan efisien. Tapi kalau apa hukumnya, itu tidak masuk, tidak bisa kita simpulkan dari hadis ini. Maka Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, Nabi tidak mengatakan kalian yang lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Hukum urusan dunia tetap Nabi yang lebih tahu. Kemudian dari Sahih Muslim dari jalur Musa ibn Talhah dari ayahnya, ayahnya mengatakan saya lewat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang itu Ansar yang sedang di atas pohon kurma untuk melakukan penyerbukan kurma. Nabi bertanya apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka orang-orang menjawab, itu adalah penyerbukan kurma. Talqih yulaqihunahu, itu artinya yu'abirunahu, ya, melakukan penyerbukan, ai yudkhiluna, memasukkan sedikit dari man yang zakar, yang jantan, fitol hilun, tadi manyangnya buah atau bunga kurma yang betina. Setelah dimasukkan, maka nanti akan ada yang nempel biiznillah, dengan izin Allah. Ya ja'aluna, mereka letakkan bunga jantan fil ungsa di bunga yang betina, maka terjadilah penyerbukan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar, ma'adhunnu yurni dzalika syai'a. Aku tidak punya sangkaan kalau itu manfaat sedikit pun. Maka mereka-mereka pun diberitahu hal itu, lantas mereka meninggalkannya. Lantas disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini, lantas Nabi komentar, jika memang melakukan penyerbukan itu manfaat bagi mereka, falyasna'uhu, silakan lakukan. Karena aku cuma berprasangka, maka janganlah kalian simpulkan hukum dariku bidzani dengan dasar prasangkaku, karena aku cuma mengatakan aku berprasangka. Akan tapi jika aku sampaikan kepada kalian hukum dari Allah, syai'an satu hukum dari Allah, maka ambillah. Karena sungguh aku tidak akan bohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Rafi ibn Khudaj, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan penduduk Madinah mengkawinkan pohon kurma. Yaquluna yulaqihuna, mereka mengkawinkan pohon kurma. Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Qalu, para sahabat mengatakan, kami membuatnya. Qal, Nabi mengatakan, mudah. Boleh jadi kalian, seandainya kalian tidak lakukan, itu satu hal yang baik. Maka mereka tinggalkan hal itu. Maka nafadat au naqasat, ay, catatan kaki, asqatat samaroha, maka rontoklah buah-buahnya. Akhirnya mereka sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantas bersabda, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia, jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu berkenaan dengan agama, fakhuduhu, ambillah. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu yang itu min ra'yin, berdasarkan pikiranku saja, fa inna ma ana basyarun, maka aku adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Kembali ke atas, maka semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah dunia mereka, lahum, lah di sini menunjukkan makna boleh. Boleh dalam artian tidak terlarang, lahum, boleh bagi mereka untuk mempelajarinya selama mereka membutuhkannya. Dan siapa yang mentelaah, dan orang yang mentelaah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya akan melihat bahasanya pokok-pokok pekerjaan telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang masalah matematika atau berhitung. Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Isra, lita'lamu adada sinina wal hisab, dan terjadi perubahan kondisi rembulan dari kecil kemudian menjadi tambah besar dan seterusnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun, dan supaya kalian mengetahui hitung-hitungan atau perhitungan atau matematika. Demikian juga tentang industri besi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang Nabi Daud alaihi salam, kami ajari Daud cara membuat labusil lakum, pakaian untuk kalian, lituhsinakum, untuk melindungi kalian, min ba'sikum, dalam peperangan kalian. Berarti maksudnya adalah pakaian baju besi. Fahal antum syakirun, tidakkah kalian mau bersyukur? Demikian juga Allah berfirman pada Daud, anikmal, wahai Daud, buatlah sabighatin, baju besi yang lapang, yang lebar, jangan yang sempit. Waqaddir fisardi, dan kita lihat dulu tafsir jalan lain. Ya, nikmal sabighat, yaitu baju besi yang longgar. Waqatir fi sardi ay nasid ad-duruja. Ya, tenunlah baju besi tersebut. Makna kasarnya demikian. Namun makna pasnya, terjemah bebasnya, ketika dikatakan kepada pembuat baju-baju syarat, artinya ija'aluhu haitsu tatanasab halquhu. Buatlah sedemikian rupa sehingga cocok dan pantaslah cincin-cincin baju besi. Maka baju besi itu punya cincin-cincin, ya, kemudian nanti akan berbentuk jadi seperti rantai, kemudian jadi penghubung, kemudian rantai ini diputar-putarkan di bagian depan badan, maka cincinnya yang rapi, ya, cincin yang kemudian untuk bikin rantai baju besi itu dibuat sedemikian, ditenun atau dibuat sedemikian rupa sehingga rapi, teratur, sehingga nyaman, baju besinya nyaman dipakai. Wa'malu ala Dawuda, wa'malu soliha, dan wahai alu Dawud, lakukanlah amal soleh. Ini maksud dengan alu Dawud adalah Dawud itu sendiri. Kemudian tentang belajar bahasa Arab, maka telah Allah perintahkan kita untuk merenungkan Al-Quran. Dengan Allah katakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata, sehingga ini menunjukkan adanya perintah untuk belajar bahasa Arab. Sedangkan belajar bahasa yang lain, maka Nabi perintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryani. Ya, karena kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Suryani, maka Zaid bisa menguasai belajar bahasa Suryani cuma dalam 15 hari. Ya, kursus intensif 15 hari, terus sudah pintar. Catatan kaki dihatkan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan li syawahidihi, yaitu hasan li ghairihi, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an ata'allama lahu kitab al-Yahud, supaya aku mempelajari surat-suratnya orang Yahudi. Yang mereka tujukan kepada Nabi, apa artinya? Nabi enggak ingin penerjemahnya itu orang Yahudi. Nanti diakali ini isinya demikian, namun dikatakan maksudnya adalah demikian, padahal tidak demikian. Faqal, Nabi mengatakan, ini wallahi demi Allah, aku tidak merasa aman dengan orang Yahudi masalah surat-surat. Maka tidaklah berlalu padaku setengah bulan sampai aku telah mempelajarinya. Maka setelah aku mempelajari dan menguasai bahasanya orang Yahudi dalam Suryani, karena idza kataba ila Yahudin, maka Nabi jika mau berkirim surat kepada orang Yahudi, kataptu ilaihim, akulah yang menuliskannya. Dan jika mereka orang Yahudi berkirim surat untuk Nabi, qara'tu lahu kitabah, maka akulah yang membacakan dan menerjemahkan surat tersebut kepada Nabi. Dan hadis ini memiliki pendukung dari Injil Kalim bin Sa'ad dalam Tabaqat dari Zaid ibn Thabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkataku, sungguh datang kepadaku sejumlah kutubun surat dari banyak orang, aku tidak ingin ayakra'aha ahadun, ada seseorang yaitu non muslim yang membacakannya. Maka Nabi kemudian mengatakan, apakah engkau bisa belajar ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, bisa. Qal, kemudian Zaid mengatakan, aku belajar bahasa Ibrani atau Suryani selama 17 hari. Ya, maka kita lihat di sini, bahasa orang kafir itu tidak mesti haram dipelajari. tidak mesti haram untuk dipelajari. Kalau orang mempelajarinya karena terkagum-kagum dengannya, ya, untuk kemudian mau mencontohnya dalam segala hal sampai-sampai bahasanya, nah itu bermasalah. Namun kalau kalau maksudnya adalah maksud-maksud baik, ya, semacam di sini supaya kalau Nabi mau kirim surat sama orang kafir, nah, pakai bahasa mereka yang bisa dipahami. Gimana kalau kirim namun mereka tidak paham, tentu maksud dakwah dan yang lain tidak tersampaikan. Demikian juga supaya kita bisa baca apa yang dikatakan oleh orang kafir. Dalam hal ini mereka kirim surat untuk Nabi. Ya, kalau penerjemahnya ngambil dari orang Yahudi Madinah yang tahu bahasa ya, Ibrani atau Suryani dan bahasa Arab, Nabi khawatir itu terjemahannya tidak utuh. Maka dimintalah kaum muslimin, sebagian kaum muslim dalam ini Zaid bin Thabit, untuk mempelajarinya sehingga terjemahannya adalah terjemahan yang bisa dipercaya. Maka pada ini bahasa khas orang kafir, ketika ada manfaatnya untuk dipelajari untuk kepentingan dakwah atau kepentingan administrasi kenegaraan atau kepentingan-kepentingan yang lain, maka mempelajarinya satu hal yang baik dan bukan satu hal yang tercela. Dalam bidang kedokteran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berubahlah kalian, sehingga Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit saja, yaitu pikun. Ini dikatakan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Majah dari Usama bin Syarid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada Ubay bin Ka'ab seorang dokter. Lantas dokter tadi mengobatinya dengan cara kai. Diatkanlah Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiallahu anhu, Jabir bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pada Ubay bin Ka'ab seorang dokter. Maka ternyata terputuslah satu urat di badannya, satu pembuluh darahnya. Kemudian sang dokter mengkainya, mengobatinya dengan cara kai. Kemudian keterampilan berupa bekam, maka itu ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga terdapat banyak pakar-pakar bekam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dibekam. Nah, kemudian handasah adapun keinsirnya keteknikan wal bina dan masalah bangunan, kadzalika demikian juga telah disebutkan, telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Sulaiman dengan para jin. Allah Ta'ala bercerita, ya'maluna lahu, jin-jin itu membuatkan untuk Sulaiman apa saja yang diinginkan oleh Sulaiman. Min mahariba, di antaranya adalah mereka jin ini membuat maharib, jamak dari mihrab. Dan mihrabnya bukan mihrab seperti mihrab masjid. Mihrab di sini maknanya di tafsir jalan lain, abniyatun murtafi'atun, adalah bangunan yang tinggi. Untuk naik ke bangunan tersebut perlu tangga, menara-menara berarti. Maharib di sini artinya menara. Watamathil, demikian juga membuatkan patung-patung. Ya, maka di tafsir jalan dikatakan, walam yakun ittikhadhu suwari haraman fi syari'atihi. Ini punya patung, asalkan itu tidak disembah-sembah, itu tidak haram dalam syariat Sulaiman. Wajifanin, jamak dari jufnah, artinya piring. Piringnya kal jawab. Jawab itu jamak dari jabiyah, artinya haudun kabirun, telaga yang besar. di kisah Israiliyah dikatakan piringnya Sulaiman ini, nampannya, nampan makan Sulaiman ini cukup untuk 1000 orang. Kemudian mereka makan bareng di nampan tersebut. Nampan cukup untuk makan 1000 orang sekaligus. Wa kudurin rasiat, dan ya, kudur jamak dari kidron, artinya ya, tempat alat masak, semacam di tempat kita untuk masak nasi itu pakai apa? Hah? Bukan dandang, yang dari besi, Pak. Apa, Pak? Yang tebel itu. Periuk. Periuk, kudur itu periuk dari besi. Kudurin rasiat, dan periuk-periuk yang rasiat, rasiat maknanya sabitat, yang kokoh. Kokohnya di tafsir jalan dikatakanlah haqwa'im latahata harak an amakinihan. Punya kaki, dikasih kaki sehingga tidak diletakkan di tungku, namun langsung itu dibuat sudah punya kaki. Di berita Israel dikatakan tutakhat minal jibali bil yamin yas'at ilahi bisalalim, untuk naik ke periuk tersebut untuk masak, ngasih makan 1000 orang tadi kan perlu tunggu yang besar juga, satu piringnya untuk 1000 orang ya, bayangkan perlu periuk berapa gede gitu. Nah, untuk naik ke periuk tersebut perlu salalim, perlu tangga-tangga, banyak tangga untuk akses ke tempat masak itu. Maka di sini kita jumpai tentang masalah bangunan itu maharib. Ini maharib berarti bangunan. Kemudian tadi piring besar dan periuk besar, ini apa ini? Ya, berarti keteknikan bikin benda-benda semacam ini. Demikian juga pekerjaan dalam bentuk menyelam ke dalam lautan, ya, telah Allah isyaratkan dengan firman-Nya menceritakan Nabi Sulaiman, dan di antara jin ada yang menyelam untuk mencari permata lahu untuk Sulaiman. Maka di antara pekerjaan ekonomi, kegiatan aktivitas ekonomi adalah cari permata di lautan. Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman, yakhruju minhuma, keluar dari keduanya permata dan mutiara, al-lu'lu' wal marjan. Demikian juga industri fawakhir dalam bentuk tembikar, telah Allah isyaratkan berdasarkan sejarah penciptaan Adam. Khalaqal insana, Allah ciptakan manusia itu Adam, min solsolin kalfakhor, dari tanah yang keras, kalfakhor seperti tembikar. Solsolin di tafsir jalan lain maknanya tinun yabisun yusma'u lahu solsolotun, adalah tanah yang keras yang jika dipukul-pukul akan terdengar suara. Ai sautun idza nuqira, jika diketuk-ketuk itu ada suaranya. Kal fakhar seperti fakhar, matubikha menetin. Fakhar tadi kita terjemahkan dengan tembikar. Makna asalnya di berdasarkan penjelasan di tafsir jalan lain adalah tanah yang sudah dibakar. Sedangkan najarah, kemudian pertukangan, telah diisyaratkan dalam hadis dalam Nabi Zakaria alaihissalam, itu adalah seorang tukang kayu. Dan Allah perintahkan Nabi Nuh, Allah katakan kepada Nabi Nuh, maka buatlah perayu bi'ayunina wa wahyina, dalam keadaan pengawasan kami dan wahyu kami. Maka termasuk dalam hal ini adalah tirsana, pabrik pembuat perahu, bahriyah. Tirsana, bahriyah itu pabrik pembuat kapal atau perahu yang nanti akan berlayar di bahar lautan. Kemudian demikian juga tentang safar, bepergian, dan isi kegiatan bepergian, yaitu mihan, profesi al-qiyadah, kepemimpinan, wariyadah, kepemimpinan, wadalalah, dan ya, memberikan petunjuk dan arahan. Maka ini satu hal yang Allah perintahkan, famsu fi manakibiha, silakan berjalan di penjuru-penjuru bumi. Allah Ta'ala juga berfirman, dan yang lain, ya tribuna fil ardi, mengadakan perjalanan turba, itu jika turba fi, kemudian ditambah al-ardi, artinya perjalanan. Ya betaruna, mencari min falillah, karunia Allah, yaitu harta, itu rezeki. Mungkin ini menunjukkan bahasanya, mencari rezeki itu bukanlah satu hal yang tercela, karena orang yang kerja cari rezeki itu disebut dengan orang yang mencari karunia Allah. Adapun aktivitas kemiliteran, menjaga suhur daerah perbatasan di hadapan para musuh, dan kegiatan menyerang, wadifa, dan melakukan pembelaan, rusat peperangan, saroya, dan perang, saroya itu pasukan yang dikirim sebagai pasukan kecil untuk lawan dari pasukan induk. Maka ketika perang itu ada pasukan induk. Maka karena pertimbangan tertentu, seorang panglima perang bisa kemudian mengirimkan satu tim kecil sana, cek daerah sana. Atau kegiatan yang lain yang diperlukan. Ma'arik pertempuran. Maka penuhlah pembahasan tentang masalah kemiliteran dan peperangan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup tentang hal ini firman Allah Ta'ala, siapkanlah bagi mereka kekuatan yang mampu kalian miliki, dan kuda-kuda yang diikat, dengannya kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian, dan yang lain dari selain mereka, kalian tidak mengetahuinya, namun Allah mengetahui mereka. Dan firman Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan firman Allah Ta'ala, falamma fassala talutu bil junudi, maka tatkala Talut telah memisah para tentara-tentaranya, telah mengkelompok-kelompokkan tentara-tentaranya, Talut mengatakan, Allah akan mengetes kalian dengan sungai. Adapun pekerjaan dalam bentuk menggembala dan ziraah pertanian, fa hiya a'malul qaumi fi biladih. Ini adalah amal mereka dalam negeri mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka berikanlah haqqahu, haknya itu zakat pertanian, yauma hasadi, pada saat panen. Allah Ta'ala berfirman, silakan makan dan gembalakanlah hewan ternak kalian. Dan ini adalah bab yang hampir-hampir saja tidak akan berakhir, karena isyarat-isyarat demikian banyak. Maksud kami dari membawakan hal ini adalah anal ibna, bahasanya anak laki-laki, lauhakun, punya hak untuk berprofesi dengan salah satu profesi-profesi di atas dan mempelajarinya, sehingga dia tidak alatan, miskin, sehingga minta-minta sama manusia, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka hendaklah seorang anak laki-laki mengambil bagiannya, haknya dan bagiannya dari belajar ilmu yang dia yang dibutuhkan oleh umumnya manusia dalam masalah dunia. Maka belajar membaca, menulis, berhitung, calistung. Demikian juga belajar bahasa, yang diperlukan, boleh jadi bahasa Inggris atau yang lain. Mimma yahtaju ilaihi annas, yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Maka itu diantara hak anak diajari hal-hal ini. Kemudian bahasa sederhananya, wa ta'ataha, dan hal ini terwujud dalam mayoritas keadaan dan umumnya negeri di zaman ini dengan memasukkan anak ke sekolah, dapat pelajaran baca, tulis, hitung, dan yang lain. Asalnya ini kewajiban orang tua, dan itu hak anak yang perlu diberikan oleh orang tua. Seiring kondisi masyarakat, maka ya tidak harus orang tuanya secara langsung, bisa kemudian diserahkan pada lembaga-lembaga tertentu. Wala ba'sa bidzalika, dan tidaklah mengapa hal itu, memasukkan anak ke sekolah itu bukanlah satu hal yang mengapa, tidak harus homeschooling, diajari sendiri. Fala na'khud ma fiha min khairin, kita bisa ambil kebaikan yang ada pada sekolah-sekolah tersebut dengan ini, tetap ihtiyatat, hati-hati, wa muru'ati tahafudat, dan mempertimbangkan sikap hati-hati yang wajib. Nahtatu biha, kita hati-hati dengannya, wa natahafadu, dan hati-hati dari sisinya. Ya, berkenaan dengan sekolah-sekolah yang umumnya ada di Mesir. Ya. Maka dia bukan ya sekolah-sekolah umum. Nah, gimanakah hukum masukkan anak ke sekolah-sekolah umum sebagaimana umumnya sekolah di Mesir? Ya, ini sekolah di sini berarti jangan dipahami sebagaimana sekolah di Arab Saudi yang sudah ditata akidahnya dan seterusnya. Namun ini sekolah sebagaimana keadaan sekolah Mesir, kan ini penulisnya orang Mesir. Maka beliau katakan tidak apa-apa dimasukkan anak, dimasukkan ke situ, kesibukan orang tua yang tidak memungkinkan untuk sekaligus jadi guru, guru untuk anaknya. Namun tadi mal akhdi ihtiyatat, namun perlu pengawasan, perlu kehati-hatian, dan seterusnya. Memindahkan diantaranya adalah dengan cara memilih sekolah yang manhajnya, manhaj itu kurikulum, yang kurikulumnya itu adalah memiliki prinsip menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai unggul. Ma'abathiha, disampaikan menyebarkan ilmu-ilmu duniawi. Dan hendaknya orang tua menjauhkan diri dari sekolah-sekolah yang menyebarkan kekafiran, kesesatan, mengajak ila tansir, mengajak kepada kristenisasi, wal fasad, dan kerusakan. Maka jangan dimasukkan ke sekolah-sekolah Nasrani. Ada di Mesir berarti sekolah-sekolah Nasrani. Maka kaum muslimin jangan masukkan anaknya di sekolah semacam ini. Karena ini mengajak kepada berpindah agama kepada Nasrani. Demikian juga adalah memilih sekolah yang yakuduha ahlul khair, itu dipimpin. Di sekolah ini dibimbing oleh ahlul khair wasolah, orang-orang baik dan orang-orang soleh. Wa yu'alimul abna, dan yang mengajari anak-anak di sekolah tersebut adalah para pengajar yang kapabel, du akhlakin hasanah, memiliki akhlak yang mulia, mengenal Allah, bertakwa kepadanya. Yuraqibu yuriqbunallaha fil abna'i, dan merasa diawasi oleh Allah ketika membimbing anak-anak. Dan hendaknya tutafaqqat, diceklah kurikulum yang diajarkan oleh pihak sekolah tersebut dari waktu ke waktu. Watanbih, dan mengingatkan pihak sekolah terhadap tema-tema yang menyelisih syariat. Fakam kabata, banyak sekolah yang tudaris mengajarkan teori-teori yang sesat. Watasawur askhasan, dan menggambarkan person-person, tokoh-tokoh yang mereka, tokoh-tokoh ini adalah orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, digambarkan sebagai Abu Thalib, sebagai pahlawan, Maghawir wa Suja'an, sebagai pemberani dan pemberani. Dan demikian juga menjadi kewajiban bapak untuk menjauhkan anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, dari sekolah yang ikhtilat, yang bercampur baur di sana fityan anak laki-laki dan perempuan. Lima yajurhu hadil ikhtilat, karena ikhtilat ini menyeret dan menyebabkan terjadinya kerusakan, kejelekan dan kerusakan. Dan menjadi kewajiban ayah untuk mengetahui dan mengenal teman-teman anaknya dan kawan-kawannya dan perilaku mereka-mereka teman dan kawan. Karena jalis susuk, karena teman yang jelek itu seperti peniup alkir, ini alatnya pandai besi. Sedangkan teman yang baik seperti orang yang membawa atau menjual kasturi, sebagaimana terdapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bamin sama dari sana kemudian hendaknya orang tua membelokkan anak dari teman-temannya, anil abna dari anak-anaknya, dia belokkan dari teman-teman yang jelek. Dan korin-korin dan kawan-kawan yang rusak, ya, wal fasad dan rusak, wayuhabibu, dan hendaklah orang tua menanamkan kecintaan pada si anak untuk berkawan dengan kawan-kawan yang soleh dan baik. Maka dalam hal ini, kawan-kawan, adanya kawan-kawan yang baik untuk anak, alat bantu bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya biiznillah, dengan izin Allah. Dan nasihat penting untuk anak-anak, dan hendaklah orang tua mengingatkan anak tidak bolehnya mencontek fil imtihanat, ketika ujian. Rish fil imtihan itu mencontek ketika ujian. Terjemah kakunya ya curang saat ujian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menipu kami, contohnya mencontek, bukan umat kami. Wa ala adamil haqdi, demikian juga anak diajari untuk tidak punya ganjalan terhadap kawan-kawannya. Maka diberi nasihat-nasihat untuk bisa pandai bergaul. Demikian juga jangan menggunjing kawan-kawannya. Wa yuhadzar, dan secara dan diingatkan min umumil mukhalafat, dari berbagai macam pelanggaran syariat. Dan hendaklah orang tua itu punya komunikasi, punya hubungan dengan pihak sekolah dan pihak guru yang ngajari anak. Bukan hanya sekedar pasrah pokoknya taruh sekolah, enggak mau tahu. Hendaknya ada komunikasi yang baik, intens, hubungan yang baik antara orang tua, wali murid dengan pihak sekolah dan wali kelas atau guru pengampu pelajaran. Hendaklah orang tua selalu menanyakan kepada pihak sekolah tentang anaknya dan perilaku anaknya. Hatta yatayassar lahu, sehingga memungkinkan bagi orang tua memperbaiki kekeliruan sebelum parahnya. Watadarruk, dan memperbaiki keadaan sebelum terjadinya. Dan Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang sangat penyayang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.